Aku rapi sonahan tangis pas kowe melungo ninggalke awakku stasiun tuku Jogja gati saksi perpisahan aku ra gelem kelangan kowe Tetareko Nela Karisma goyang Mas Bima iki lo barange Panama lo iki terima kasih. Ha ha ha.